Halaqah yang ke-8, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa idza arafta anna syirka idza khalat al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fin-nar, arafta anna ahamma ma 'alaik ma'rifatu dhalik." Kalau engkau sudah tahu bahwasanya syirik apabila bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan akan membatalkan amalan dan menjadikan pemiliknya termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Beliau mengatakan, maka engkau tahu sekarang bahwasanya perkara yang paling wajib engkau lakukan adalah mengetahui apa itu syirik. Kalau kita sudah tahu tentang bahaya syirik dan demikian bahayanya sampai membatalkan amalan. Orang yang melakukan amalan sebesar apapun, apabila dia melakukan kesyirikan, asyirkul akbar yang besar, maka ini bisa membatalkan amalan dia dari awal sampai akhir. Seandainya seseorang beribadah, semenjak dia balik, sholatnya, puasanya, bersedekah, bersilaturahim, kemudian ketika dia berumur 50 tahun, melakukan sebuah syirik besar, maka amalan yang sudah dia kumpulkan sedikit demi sedikit, meskipun sebesar gunung, seluas lautan, maka akan dihapuskan oleh Allah SWT. Menjadi debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, niscaya akan batal seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana selama puluhan tahun dengan capek yang sangat, dengan lelah yang sangat, kemudian dibatalkan amalan tersebut dengan sebuah syirik besar. Dan ini adalah sebuah bahaya. Bahaya yang besar bagi seorang muslim di dalam agamanya. Kemudian beliau mengatakan, wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan orang yang berbuat syirik, bahayanya adalah apabila dia meninggal dunia, maka dia termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Sekejap di dalam neraka adalah musibah. Bagaimana seseorang kekal di dalam neraka dan tidak keluar dari neraka tersebut. Syirik ini adalah perkara yang sangat bahaya. Oleh karena itu beliau mengatakan, sekarang engkau tahu bahwasanya perkara yang paling penting yang hendaklah engkau pelajari adalah tentang mengetahui apa itu kesyirikan. La'allallah ayyukhallisaka min hadhis syabakah wahiyya syirku billah. Semoga Allah SWT, kata beliau, melepaskan dirimu dari jaringan ini. Wahia asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Wadhalika bima'rifati arba'i qawaida dhakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Dan untuk mengetahui apa itu kesyirikan, maka caranya adalah dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan 4 kaidah yang seolah akan kita pelajari satu persatu. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.